tak selalu bertemu. Tak ingin kehilangan waktu berdua. Dinginnya udara yang tak biasa. Perlahan menyadarkan bahwa dirimu tak di dekatku. Apakah kamu merasakan yang ku rasa? Begitu dalam rinduku padamu di sini. Walau ku jauh kan harus terpisah jarak waktu. Tak melihatmu saja kacau jadinya. Oh, mengapa semua harus terjadi? Ku tak bisa rasakan desa nafasmu dan memelukmu. Apakah kamu merasakan yang kurasa? Begitu dalam rinduku padamu di sini. Walau ku jauh, semua harus terjadi. Ku tak bisa rasakan